apa nasihat bagi orang tua yang masih awam agar belajar talabul ilm, tidak menghalangi untuk talabul ilm umur yang sudah tua, ya justru mumpung masih hidup, ya belajar, mumpung masih diberi waktu belajar, gunakan kesempatan yang ada untuk talabul ilm. Talabul ilm adalah ibadah. Sekalipun kita enggak paham-paham, tapi duduknya kita dalam majelis ilmu itu ibadah. Jangan mengatakan ah saya sudah enggak bisa menghafal, saya sudah sulit paham. Ya, duduknya kita di majelis ilmu sekalipun tidak paham itu adalah ibadah kalau kita niat memang untuk ibadah. Ya, dalam arti tidak paham ini karena memang kemampuannya kurang. Bukan duduk di majelis ilmu kemudian pikirannya kesana kemari, tidak konsentrasi. Nah ini lalai, orang yang lalai. Tapi orang yang sungguh-sungguh talabul ilm, sekalipun belum paham apa yang disampaikan, ya karena usia, karena materinya belum sampai, duduknya dia adalah ibadah. Duduknya dia adalah ibadah. Makhluk-makhluk Allah mendoakannya, ikan-ikan di lautan, bahkan hewan-hewan di tanah, ya semut dan lain-lain mendoakan kebaikan. Maka dari itu, sekalipun usia sudah tua, tetap talabul ilm harus diupayakan. Ya, insya Allah Allah akan menjadikannya sebagai jalan kebaikan dan penutup kehidupan manusia akan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Penutup kehidupan manusia akan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa talabul ilm, biasa ibadah, insyaallah akhir kehidupannya adalah juga ibadah. Tapi kalau orang yang tidak biasa ibadah, akhir kehidupannya pun mungkin tidak dalam kondisi ibadah. Nasallallahu alaihi wasallam.